بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Al-Allama Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita sampai pada ayat yang ke-125 dari surat Al-Baqarah. Kita lanjut pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-126. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya, wa'id, dan ingatlah. Siapa yang menjadi mukhatab? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah wahai Nabi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, yaitu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'al hadha baladan amina. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Negeri mana ini? Ewa. Negeri yang di situ ada Ka'bahnya, ada Baitullah. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat. Dan berikanlah rizki buah-buahan kepada penduduk-penduduknya. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yaitu penduduk yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Dari ayat-ayat yang sebelumnya kita baca doa-doa Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mengajarkan kepada kita agar kita banyak berdoa, banyak meminta kepada Allah azza wa jal, banyak merengek kepada Allah azza wa jal. Tunjukkan bahwasanya kita butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, butuh dengan pertolongan Allah, butuh dengan bantuan Allah, sehingga dia banyak berdoa dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah para nabi dan para rasul, banyak doa-doa para nabi dan para rasul. Jika antum meneliti satu persatu, ayat per ayat tentang doa-doa para nabi dan para rasul, sangatlah banyak, menunjukkan mereka itu sering berdoa. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Rabbnya, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. karena nikmat keamanan, nikmat yang besar, ya, nikmat yang besar, aman, damai, ya. Tidak ada kekacauan, kegaduhan, ya. Nah, pertikaian, perselisihan dan lain sebagainya, ya, sehingga dunia menjadi kacau dan gaduh, ya. Sehingga suatu negeri menjadi kacau dan berantakan. Nikmat aman, nikmat yang besar, wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Walhamdulillah kita masih bisa mengerjakan berbagai macam ibadah, ya, tidak dilarang. Entah itu sholat Jumatnya, ya, atau sholat berjamaah 5 waktu, ya, taklim, durus dan lain sebagainya. Walhamdulillah, mengadakan kajian-kajian ilmiah, ya, walhamdulillah dimudahkan karena kondisinya aman, ya. Di tempat lain belum tentu bisa, ya. Nah, bahkan sebagian melarang kaum muslimin untuk jumatan, melarang kaum muslimin untuk membuka kajian-kajian, ya. Nah, kaum muslimin hidup dalam keadaan ketakutan di berbagai atau di beberapa negeri, ya. Khawatir takut tiba-tiba musuh datang, ya, dan seterusnya. Sehingga keamanan suatu negeri ini merupakan nikmat yang besar, wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Dengan damai dan amannya suatu negeri, kita banyak kesempatan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah doa Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, itu negeri yang ada Ka'bah padanya, negeri yang aman, warzuk ahlahu minas samarat, dan berikanlah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yaitu penduduk yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, wa man kafara, demikian pula orang-orang yang kafir, fa'umatti'uhu, aku pun akan memberikan kesenangan dan kenikmatan kepada mereka. Kenikmatan buah-buahan ini dan itu. Qalila, kenikmatan yang sementara. Thumma atarruhu ila azabin nar, kemudian aku paksa dia, aku tarik dia ila azabin nar, kepada siksa an-nar, siksa neraka, wal iyadu billah. Ini kondisi orang-orang kafir. Wa bi'sal masir, dan neraka itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Adapun seorang mukmin, dia diberi rizki, ya, dan dia memanfaatkan rizki yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah, sehingga ma'aluhul jannah, tempat kembalinya adalah jannah. Orang-orang kafir juga dikasih rizki, bahkan mungkin lebih banyak, ya, lebih melimpah. Namun rizki yang Allah anugerahkan kepada mereka tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, bahkan digunakan untuk memusuhi dan menentang agama Allah Azza wa Jal. Sehingga Allah katakan, thumma atarruhu ila azabin nar, kemudian aku tarik dia menuju kepada siksa neraka. Ma'aluhum, tempat kembali mereka adalah neraka, wal iyadu billah. Wabisal masir, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nas'alullah salama wal afiyah. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan ayat di atas. Makna ayat di atas kata beliau. Wa idza da'a Ibrahim li hadzal bait, ingatlah ketika Ibrahim berdoa kebaikan untuk Baitullah. Untuk negeri yang di situ ada Baitullah. Ayyaj'alahu Allahu baladan aminan, yaitu Ibrahim berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri tersebut adalah negeri yang aman dan Allah kabulkan doa tersebut. Ya. Negeri yang aman. Mekah atau tanah haram ya ikhwah, aman. Bahkan aman bukan untuk orang atau manusia saja. Hewan pun aman, enggak boleh digertak. Ya. Aman. Allah kabulkan doa Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Ada hukum-hukum khusus kalau antum hidup di tanah haram. Ya. Nah, sembarangan kayak hidup di luar tanah haram. Wa yarzuqu ahlahu min anwa'is samarat. Dan Ibrahim berdoa kepada Allah agar penduduknya juga diberikan rizki berupa buah-buahan. Ya. Thumma qayyada alaihi salam hadza du'a lil mu'minin. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mengkhususkan doa tadi, doa agar diberikan rizki penduduknya, ya. Beliau mengkhususkan bagi kaum mukminin. Man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ta'adduban ma Allah, sebagai bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Id kana du'ahul awal, karena doa beliau yang pertama, ayat yang sebelumnya, fihil itlaq. Doa beliau yang sebelumnya itu mutlak. Apa doa beliau yang sebelumnya? Ada yang masih ingat? Hah? Ayat yang ke-120. Berapa? 124. Ya. Mutlak. Yaitu Ibrahim berdoa apa? Ketika Allah mengatakan inni ja'iluka lin-nasi imama, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam, panutan bagi manusia. Kemudian beliau berdoa apa? Qala wa min dzurriyyati, ya Allah juga dari anak keturunanku, umum ini ya. Kemudian Allah khususkan, ya. Allah khususkan. Qala la yanalu ahdi adz-dzalimin. Kata Allah, tidak akan mendapatkan keimaman tadi, ya. Orang-orang yang zalim enggak akan mendapatkan. Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Sehingga Allah khususkan yang akan mendapatkan kedudukan imam panutan, ya, adalah orang-orang yang tidak berbuat zalim. Sehingga karena dalam ayat tersebut atau dalam ayat ini, ya, ketika menyebutkan Ibrahim doanya secara mutlak dan ya Allah dari anak keturunanku ini mutlak semuanya, kemudian Allah khususkan, ya, nah, untuk orang-orang yang zalim enggak. Maka sebagai bentuk adab kepada Allah, maka dalam doa yang selanjutnya dalam ayat 126 ini beliau mengkhususkan, ya, warzuq ahlahu minasamarati man amana billahi wal yaumil akhir. Berikan rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan, yaitu penduduk yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beliau khususkan. Doa sebelumnya tidak dikhususkan, umum. Sebagai bentuk adab kepada Allah, dalam doa yang selanjutnya beliau khususkan untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja. Itu kepada orang-orang yang beriman saja. Faja'al jawabu fihi muqayyadan bighairi dzalim. Doa yang pertama yang secara mutlak tadi datang jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala muqayyad, ya, terkhusus bi ghairi zalim, untuk orang yang tidak zalim, yang akan mendapatkan derajat imam atau panutan bagi manusia. Adapun dalam doa yang berikutnya ini, yang tadi, doa warzuq ahlahu minas samarat man amana billahi wal yaumil akhir, dan berikan rizki kepada penduduknya berupa buah-buahan, kemudian beliau khususkan sendiri, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja. Falamma da'a lahum birizqi, ketika Ibrahim berdoa agar penduduk tersebut mendapatkan rizki, wa qayyadahu bil mu'min, dan beliau mengkhususkan yang mendapatkan rizki tersebut hanya orang mukmin, berikanlah kepada kaum mukminin. Wa kana rizqullahi syaminan lil mu'min wal kafir. Namun faktanya rizki Allah Subhanahu wa taala itu mencakup, ya, diberikan kepada mukmin dan diberikan kepada kafir. Wal asi, diberikan kepada orang yang bermaksiat juga. Wa ta'i, demikian pula diberikan kepada orang yang taat. Summa qala ta'ala, maka Allah berfirman, wa man kafara. Jadi ketika Ibrahim berdoa, ya Allah berikanlah rizki buah-buahan kepada penduduknya, yaitu yang beriman kepada Allah dan hari akhir, Allah Subhanahu wa taala jawab, wa man kafara, demikian pula orang-orang yang kafir, ya, akan diberikan rizki. Ai arzukuhum kullahum muslimahum wa kafirahum, artinya yaitu aku akan memberikan rizki kepada mereka semuanya, baik yang muslim atau yang kafir, ya. Karena memang demikian, dunia rendah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang kafir diberi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah masaqa kafira." Seandainya dunia itu, ya, di sisi Allah nilainya senilai sayap ba'udah, apa ba'udah? Nyamuk, ya. Senilai satu sayap nyamuk, ya. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum seteguk pun kepada orang kafir. Kalau dunia ini dalam pandangan Allah senilai apa ini? Sayap nyamuk. Tapi ternyata dunia sama sekali rendah, lebih rendah daripada sayap nyamuk tadi. Ya. Sangat rendahnya dunia, sehingga orang kafir kasih makan, kasih minum, kasih ini, kasih itu, kasih rezeki dan seterusnya. Kalau seandainya dunia itu lebih mulia daripada sayap nyamuk tadi, ya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan orang kafir diberi minum walaupun seteguk. Nah, tapi karena rendah dunia itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, ya, serendah-rendahnya, ya, maka Allah berikan rizki makanan dan minuman kepada orang-orang kafir. Nah, pernah juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemui seekor bangkai kambing, ya, ketika berjalan bersama para sahabatnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, maukah di antara kalian yang membeli kambing ini seharga 1 dirham, ya. Nah, enggak ada yang mau. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, maukah yang gratis dikasih nih, ya, bangkai kambing ini? Para sahabat jawab, enggak ada yang mau walaupun gratis. Ya untuk apa bangkai? Ya. Kemudian beliau mengatakan, sungguh, ya, ini la ahwanu alallah, ya, sesungguhnya apa ini, bangkai kambing ini, ya, lebih, atau dunia ya, dunia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih rendah dalam pandangan Allah daripada bangkai kambing ini dalam pandangan kalian. Kita menganggap bangkai kambing rendah enggak? Rendah, enggak ada harganya. Ya, untuk apa bangkai kambing? Ya, rendah dalam pandangan kita. Dan dunia ini dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala lebih rendah daripada pandangan manusia kepada bangkai kambing tadi. Sehingga gak heran kalau orang kafir pun Allah berikan rizki, Allah berikan makan, Allah berikan minum. Ini maknanya. Wa man kafara, yaitu aku pun memberikan rizki kepada mereka semua, baik yang muslim ataupun yang kafir. Amal muslim, tetapi ada bedanya antara muslim dengan yang kafir. Adapun seorang yang muslim, fayasta'inu birrizqi ala ibadatillah, dia menggunakan rizkinya ya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia gunakan untuk menafkahi anak istrinya, ibadah. Dia gunakan untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah. Dia gunakan untuk tolabul ilmi, belajar agama. Dia gunakan untuk ibadah ini, ibadah itu, baik umroh, haji dan lain sebagainya. Dia gunakan untuk silaturahim dan demikian seterusnya. Dia gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk sekedar ditumpuk-tumpuk dan dikumpulkan dan dikumpulkan. Tapi dibelanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yantakilu minhu ila na'imil jannah. Kemudian orang muslim yang seperti tadi bentuknya, dia akan pindah dari dunia ini menuju kepada na'imul jannah. Tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan, yaitu jannah. Ini seorang muslim. Allah berikan rezeki di dunia, dia gunakan rezekinya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berpindah dari dunia ini menuju tempat yang lebih bagus lagi, yang lebih indah lagi, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullaha min fadlih. Wa amal kafir, adapun seorang yang kafir, fayatamatta' fiha qalila, maka mereka akan bersenang-senang di dunia ini qalilan, sementara, sebentar. Thumma atarruhu, kemudian setelah mereka bersenang-senang dengan dunia ini yang sementara ini, sebentar mereka bersenang-senang dengan dunia, orang-orang kafir sebentar. Berapa tahun paling? Enggak nyampe 100 tahun. Kalaupun nyampe 100 tahun, ada yang orang sekarang, zaman sekarang umur 200 tahun? Di akhirat itu selama-lamanya. Enggak akan ada batas akhirnya. Adapun dunia ada batas akhirnya. Maka orang-orang kafir, yang tadi hanya bersenang-senang, dengan kesenangan yang fana, sementara, setelah mereka habis bersenang-senang, mati, kemudian mereka akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka. Summa atarruhu, kemudian kata Allah, kemudian aku tarik dia, ayuljiuhu wa ukhrijuhu mukraha, aku keluarkan dia dari dunia ini dengan paksa, ila azabin nar, untuk ditarik kepada azabun nar, kepada siksa neraka, wal iyadzu billah. Wabisal masir, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali, iyadzan billah. Sebanyak apapun harta mereka, orang-orang kafir, bahkan mungkin mendapat julukan orang terkaya di dunia, nomor satu, gak tahu seperti apa hartanya, saking banyaknya. Mati. Udah mati belum orang terkaya di dunia? Hah? Taib. Bawa apa dia? Ya. Miskin. Tidak ada yang dia bawa kecuali amalan-amalan sayyi, amalan-amalan yang jelek. Karena ketika seseorang telah meninggal dunia, ya, akan ada tiga yang mengiringinya. Apanya? Keluarganya, ya, hartanya, dan amalannya. Yang dua akan kembali. Fayarji isnan wa yabqa ma'ahu wahid. Yang dua kembali, yang satu tetap menemaninya. Yang kembali siapa? Keluarganya. Nah, keluarganya pulang, ya. Walaupun naam, ya, yang meninggal istrinya cantik sekali misalkan, enggak mungkin suaminya pengen ikut dikubur. Ya, tinggal. Nah, cari lagi. Naam, ya. Keluarganya kembali dan hartanya juga kembali. Nah, bahkan mungkin hartanya jadi rebutan ahli waris. Ya. Siapa yang menemaninya? Wayabqa ma'ahu wahid, tetap bersamanya menemaninya, amaluhu, yaitu amalannya tetap bersamanya. Inilah yang akan menemani seseorang dari masa alam barzakh sampai nanti dia di jannah. Ya. Yang bermanfaat bagi dia adalah amalannya. Nah, kalau amalannya baik, walhamdulillah. Fabiha wa ni'mah. Inilah yang diharapkan. Ya, kalau amalan jelek, ya, wal iyadzu billah, kita enggak bisa membayangkan. Ya. Nah, orang kafir ketika dia dikubur kemudian mendapatkan teman yang jelek, ya, amalannya yang berubah menjadi seseorang, ya, yang jelek rupanya, ya. Kemudian dia azab, dia disiksa di dalam kubur, ya, dihimpit kuburannya. Kemudian dipukul, ya, sampai dia menjerit, semua makhluk mendengar ceritanya kecuali jin dan manusia. Ya. Nah, kemudian setiap pagi, setiap sore ada hembusan-hembusan panas karena dibukakan pintu dari neraka wal iyadzu billah. Dengan beratnya siksaan di alam barzakh, maka orang kafir berdoa, "Ya Allah, la tukmisa ala tukmisa. Ya Allah, jangan kiamat, jangan kiamat." Karena dia tahu kalau kiamat, ya, ima ada surga atau neraka. Dan tentunya neraka lebih dahsyat daripada siksa di alam barzakh sekarang. Sehingga dia berdoa, "Ya Allah, jangan kiamat, ya Allah, jangan kiamat." Ini kondisi seorang yang kafir. Beda dengan seorang yang muslim, ya. Amalannya berubah menjadi seorang yang gagah, yang bagus, yang indah, ya, menemani dia sampai hari kiamat. Kemudian dibukakan pintu dari surga yang bau harumnya, ya, sampai kepadanya. Kemudian dia memandang sejauh mata memandang, ya. Diluaskan kuburnya sejauh mata memandang dan nikmat-nikmat yang lain, ya. Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, percepat kiamat, ya Allah, percepat kiamat." Nah, ini doanya orang mukmin di alam barzakh. Percepat kiamat, ya Allah. Nah, di alam barzakhnya sudah seperti ini nikmatnya, ya. Nah, dia rindu dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam jannah, ya. Kelezatan yang ada di dalam jannah, ya. Nas'alullaha min fadli. Ini bedanya antara seorang yang muslim dengan seorang yang kafir. Nah. Oh, tapi kan orang kafir nih baik, bagus, ya. Masya Allah, banyak apanya? Dermanya, ya. Terus dia kalau diangkat jadi pimpinan enggak korupsi. Kalau yang muslim tuh banyak korupsinya. Akhirnya apa? Na'udzubillah, membangga-banggakan orang yang kafir. Bahkan sampai keluar dari mulutnya, lebih baik pemimpin yang kafir tidak korupsi, ya, daripada yang muslim tapi korupsi. Korupsi, ya ikhwah, semodel dengan mencuri, ya. Mencuri kan? Mencuri dengan kekufuran lebih berat mana? Ya? Dia menghina Allah, dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghina keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih berat mana? Antara mencuri dengan kekufuran. Hah? Jauh ya. Kalau mencuri tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Tapi kalau mencela Rasulullah SAW, ini mengeluarkan seorang dari Islam. Nah, enggak benar orang mengatakan lebih baik pemimpin yang kafir tapi enggak korupsi daripada muslim tapi korupsi. Ini kalimat yang batil, ya. Nah. Ini membandingkan antara yang jelek yang satu dengan yang jelek yang lain ya, ikhwah ya, bukan kita menetapkan korupsi itu bagus, bukan, ya. Hanya membandingkan antara yang muslim korupsi dengan yang kafir nih. Lebih mending mana gitu maksudnya, ya? Lebih mending mana? Nah, muslim, kafir nggak ada kebaikan sama sekali, gugur amalannya semuanya, habitat a'maluhum, gugur semuanya, ya. Sebanyak apapun amalannya, ya, gugur karena syarat diterimanya amalan adalah harus masuk ke dalam Islam, ya, bersyahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini syaratnya. Ya. Nah. Sempat ana bertemu dengan seseorang. Ya, cerita sedikit. Dia sampaikan, Ustadz, ya, itu, oh masya Allah ya katanya, siapa presiden Rusia, Putin dan lain sebagainya, masya Allah mereka kafir tapi, oh bantuan mereka, ya, kemudian pertolongan mereka ya kepada yang di Suriah atau yang lainnya, masya Allah ya besar, ya. Tapi, ya. Orang muslim sendiri aneh, kok gak ada yang bantu. Ya. Saudi diem saja katanya. Ya. Nah, Allah Musta'an, ini orang jahil ini. Orang bodoh. Ya. Gak paham. Nah, hanya sekedar membaca korannya miliknya orang kafir. Ya. Kan kalau korannya milik orang kafir kan yang digembar-gemborkan kan bantuan-bantuan dari sana. Ya. Bantu tenda, bantu makanan, bantu minuman, dipoto, potret, didokumentasikan, pasang di koran-koran, di TV-TV dan lain sebagainya. Kelihatan. Nah, masya Allah. Kemudian di akhir yang sangat disayangkan, dia menghina negara Saudi Arabia, negara Tauhid. Ya, menuduh enggak bantu. Ya subhanallah, Saudi Arabia itu kalau membantu enggak ngomong-ngomong. Enggak kayak mereka, ya. Baru bantu sekian miliar. Ya, sudah. Nah. Menyebar ke seluruh pelosok dunia dengan internet, dengan ini dan itu, ya. Disebarkan. Pamer lah istilahnya. Kalau Saudi Arabia enggak pamer. Bantu triliunan diem, enggak pamer. Ya. Bantuan ke Suriah, Amerika lah dan yang lain sebagainya membantu apa ini? Tenda-tenda, ya tenda-tenda. Nah baru sebulan dua bulan udah pada robek, ya. Nah Saudi Arabia membantu apa? Kontainer jadikan rumah, awet puluhan tahun, ya. Tapi nggak pamer, ya. Gak pamer. Dijadikan rumah, adanya dijadikan sekolah, ya kontainer-kontainer, ya. Tahu kontainer kan? Nah, kuat enggak itu kontainer? Ya? Dibandingkan dengan tenda-tenda yang kain tadi. Jauh ya, wah. Ya subhanallah. Bantuan yang pertama kali datang ke Aceh. Ya. Ketika terjadi tsunami tahun berapa? 2011 ya? Hah? Afwan, 2006. 2004 ya, Afwan. Bantuan mana yang pertama kali datang? Dari Saudi. Ya, sebelum yang lain datang. Nah. Tapi diem, enggak pamer, ya. Nah. Demikian pula bantuan-bantuan ke tempat yang lain, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri tauhid, negeri Saudi Arabia. Asyahid di sini sangat disayangkan, ya. Ada seorang yang mengaku muslim mukmin tetapi mengagung-agungkan orang kafir. Nah. Allahul musta'an. Ayat yang berikutnya agak panjang ya ikhwah, sedangkan waktu sudah 7:30. Isya jam berapa? Hah? 7:30. Nah, berarti tidak cukup untuk membaca ayat yang selanjutnya. Nah, sehingga insyaallah ayat yang selanjutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.